Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الإمام الحافظ المفسر إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى: والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. Sang Raja secara hakikat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman: "Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam." Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Sang Maharaja yang Maha Suci dan Maha As-Salam. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا dan juga dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah secara marfu', Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Akhna'u ismin 'indallahi rajulun tusamma bimalikil maut bimalikil maut wa bimalikil amlak wala malika illa Allah." Serendah-rendahnya nama, sehina-hinanya nama di sisi Allah adalah seseorang yang menamakan dirinya Malikul Amlak, raja di raja, raja dari seluruh raja, atau sang maha raja. Wala malika illallah, dan tidak ada raja yang maha raja kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fihi ma anhu, dan dalam Bukhari dan Muslim pula dari Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: "Yaqbidullahu al-ardha wa yadwi as-samaa'a bi yaminihi." Allah Subhanahu wa Ta'ala menggenggam bumi. "Wa yadwi as-samaa'a bi yaminihi," dan Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. "Tsumma yaqul," kemudian Allah mengatakan, "Ana al-malik, aina mulukul ardh?" Aku adalah sang raja. Di manakah raja-raja bumi? Aynal jabbarun? Mana itu para diktator di dunia? Aynal mutakabbirun? Mana itu orang-orang sombong ketika di dunia? Wa fil Qur'anil 'azim, dan di dalam Al-Qur'anil 'azim Allah berfirman: "Limanil mulkul yawm? Lillahil wahidil qahhar." Milik siapa sekarang kerajaan ini? Hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, lagi Maha memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Fa amma tasmiyatu ghairihi fid dunya bi malik fa 'ala sabilil majaz. Adapun penamaan selain Allah ketika di dunia dengan penyebutan malik atau raja, ini fa 'ala sabilil majaz. Ini adalah majaz. Ya, atau kalau kita mau katakan ini pembolehan. Tetapi kalau menamakan diri sebagai Malikul Amlak, raja di raja, raja dari seluruh raja, maka tidak boleh kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya dicukupkan pada Malik, yaitu raja. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an mengenai permintaan orang-orang Yahudi ketika mereka dibimbing oleh Jalut, seorang raja yang zalim, jahat dan kafir. Maka orang-orang Yahudi meminta untuk bisa berjihad fi sabilillah dan meminta kepada Allah supaya diturunkan seorang raja yang bisa memimpin mereka untuk berjihad fi sabilillah. Maka Allah katakan innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Maka sesungguhnya Allah mengutus bagi kalian wahai orang Yahudi Talut sebagai raja. Akan tetapi orang Yahudi ketika aman, ya, ketika belum disyariatkan jihad, mereka menyerukan jihad, ya, ingin berjihad. Tetapi ketika Allah takdirkan adanya raja yang bisa memimpin mereka untuk berjihad, rupanya malah mereka lari, ya, dan tidak mau melaksanakan syariat jihad. Inilah orang-orang Yahudi. Faliyadubillah, kita jangan sampai meniru seperti mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga Allah katakan dalam ayatnya yang lain, wa kana wara'ahum malik, dan di depan mereka ada raja yang memimpin mereka. Allah berfirman dalam ayatnya yang lain, ij'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Ketika Allah jadikan di antara kalian pada setiap umat adanya nabi-nabi dan adanya raja-raja. Adanya pimpinan-pimpinan, ada pimpinan agama, ada pimpinan, ya, sebuah bangsa, seorang raja. Dan juga dari sini ikhwan fillah azakumullah berarti boleh menamakan di dunia ini dengan nama Malik atau raja. Akan tetapi yang tidak boleh sebagaimana hadis yang telah lewat adalah penamaan Malikul Amlak, raja di raja. Adapun pada hari kiamat tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wad-din dan makna ad-din, ya, karena di dalam ayat tersebut Maliki Yaumiddin, maka makna ad-din al-jaza wal hisab. Pembalasan dan perhitungan amal. Maliki Yaumiddin adalah maharaja yang menguasai hari pembalasan dan hari perhitungan amal. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, yawma idhi yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Pada hari itu Allah akan tunaikan kepada mereka dinahum, yaitu amalan-amalan mereka secara hak, secara adil. Allah akan tunaikan balasan bagi setiap amalan. Kalau jelek maka dibalas dengan kejelekan, kalau baik dibalas dengan kebaikan. Wa qala, dan Allah berfirman, a inna lamadinun, dan benar-benar kami akan madinun, akan dihisab, akan dihitung amalan-amalan kita. Ai mujizun, ai madziyun, muhasabun, akan dibalas dan akan dihitung amalan kita. Wa fil hadis, sehingga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, walaupun sebagian ulama mendhaifkan, secara makna benar, yaitu hadis yang berbunyi al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Seorang yang cerdas adalah orang yang dia bisa menghitung-hitung amalan dirinya, dana nafsah, bisa muhasabah terhadap dirinya, menghitung kesalahannya dan dosanya sangat banyak, kebaikannya masih sedikit. Wa amilan lima ba'dal maut, dan juga beramal sebagai bekal nanti setelah kematian. Ai hasaba nafsah, yaitu yang muhasabah, menghitung-hitung kesalahan dirinya. Kama qala Umar, berkata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah kesalahan-kesalahan pada diri kalian, muhasabah, introspeksi. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihitung di akhirat kelak nanti amalan-amalan kalian. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang pada timbangan yang maha adil, timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ahabu lil 'aradil akbar, dan persiapkanlah oleh kalian untuk urusan yang terbesar, hari yang terbesar. 'Ala man la taqwa 'alaihi a'malukum, yaitu di hari tidak akan tersembunyi amalan-amalan kalian. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, yaitu di hari yang akan dipaparkan semua amalan-amalan kalian. La takhfa minkum khafiyah, tidak akan tersembunyi sedikit pun dari amalan-amalan kalian. Maka benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwasanya ayat ini mengandung at-targhib wa at-tarhib. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, targhib, penyemangat bagi kita bahwasanya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi kemudian Allah ingatkan, Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai hari perhitungan amal, hari pembalasan, di mana itu untuk memperingatkan diri-diri kita mengenai apa yang sudah kita persiapkan. Sudahkah kita persiapkan apa belum? Karena semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tidak pernah muhasabah sampai kemudian kita dihisab. Jangan sampai kita tidak pernah untuk menimbang-nimbang apa yang kita lakukan, tetapi kemudian tiba-tiba amalan kita ditimbang. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, qara' as-sab'ah wal-jumhur bitashdidil ya min iyaka. Jumhur ahlul qira'ah, yaitu qira'ah sab'ah, 7 qira'ah mutawatirah, membaca iyyaka dengan ditasydidkan ya. Iyyaka ditasydidkan harful ya. Wa qara Amr ibn Fayyid bitakhfifiha ma'al kasri. Adapun Amr ibn Fayyid, beliau meriwayatkan dengan diringankan ya dan dikasrahkan alif. Yaitu bacaan iyyaka tanpa tasydid. Wahia kiraatun syadatun mardudah, tetapi itu bacaan yang ganjil dan tertolak. Jadi bacaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa diikuti. Lianna iya du'u syams, dikarenakan iya tanpa tasydid pada huruf ya bermakna du'u syams, yaitu sinar matahari, cahaya matahari. Wa qara'a ba'duhum ayyaka bi fathil hamzah wa tasydidil ya. Sebagian pakar qiraah dengan riwayatnya membaca dengan difathahkan hamzah dan ditasydidkan ya. Ayyaka, ayyaka na'budu wa ayyaka nasta'in. Wa qara'a ba'duhum, dan sebagian ahli qiraah membaca hiyyaka bil ha badal hamzah, dengan hiyyaka digantikan hamzahnya. Kama qala syair, sebagaimana dikatakan dalam syair Arab, فهياك والأمر الذي إن تراحبت موارده ضاقت عليك مصادره. Hati-hatilah kamu, hayyaka, hati-hatilah kamu. Ya, kalimat iyyak itu bisa kita artikan sebagai ya dhamir, yang dhamir maf'ul, yang munfasil, kata ganti dari objek yang terpisah. Jadi kalau kita katakan iyyaka, hanya kepadamu lah objek yang didepankan, terpisah. Terkadang iyyaka dipakai dalam bahasa Arab untuk kalimat tahdzir, yaitu kalimat peringatan, tahdzir, iyyaka, hati-hati kamu. Maka dalam bait syair ini yang seharusnya kalimatnya iyyaka digunakan hiyyaka atau hayyaka, fahiyyaka, hati-hati kamu. Wal amr alladhi in tarahabat, terhadap sebuah perkara yang sumbernya sudah meluas, sudah beraneka ragam. Mawariduh, sumbernya sudah beraneka ragam. Daqat alaika masadiruh, maka kalau sumbernya sudah beraneka ragam, maka tempat keluarnya atau jalan keluarnya akan semakin sulit. Nah, ini sebuah syair. Jadi kita diperingatkan, jangan kita mencari sebuah perkara yang banyak sumber, banyak apa namanya, banyak perkara, banyak masalah, sehingga nanti kesimpulan jalan keluarnya akan kita sulit sendiri untuk mencarinya. Jadi kalau masalah datang bertumpuk-tumpuk, maka jalan keluarnya akan sulit untuk kita selesaikan. Ini dalam bahasa syair. Maka syahidnya pada kalimat hayyaka. Dalam syair Arab dikatakan hiyyaka. Hiyyaka, ya, dengan dikasrahkan ha dan ditasydidkan ya. Jadi sebagian membaca hiyyaka na'budu wa hiyyaka nasta'in. Maknanya sama. Ya, kecuali tadi qiraah yang syadz, yang mardud, yang tertolak adalah qiraah dengan diringankan huruf ya tanpa tasydid. Iyaka, ya. Maka ini qiraah yang tertolak. Karena makna iya maknanya adalah cahaya matahari. Adapun iyaka atau ayyaka atau hiyaka dengan ha, ini maknanya sama. Hanya saja perbedaan dialek di antara orang Arab dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membacanya seperti itu. Dan makna nasta'in bi fathin nun. أول الكلمة بقراءة الجميع سوى يحيى بن وثب والأعمش فإنهما كسراها. Ya, nasta'inu bi fathin nun. Difathahkan nunnya, nun awal nasta'in. Ini adalah seluruh qiraah yang mutawatirah membacanya seperti itu, nasta'in. Kecuali qiraah dari jalur Yahya bin Wathab dan Al-A'mash, keduanya membaca dengan kasrah. Nista'in. Jadi dikasrahkan. Wahiyya lughatu Bani Asad wa Rabi'ah wa Bani Tamim. Ini adalah dialeknya Bani Asad, Bani Rabi'ah, dan Bani Tamim. Ya. Jadi kalau yang At-Tamimi, ini dialeknya adalah Nista'in. Jadi kalau yang orang Arab dari Bani Tamim, Bani Asad, dan Bani Rabi'ah mengucapkan nasta'in dengan nista'in. Dan ini salah satu qiraah dari qiraah yang ada. Wal ibadah, adapun makna ibadah fil lughah dalam bahasa minadh dhillah, dari merendah, dari maknanya dhillah, merendah. Merendah atau tertunduk atau sesuatu yang diatur, merendah, tertunduk, dan sesuatu yang diatur. Ini secara bahasa. Wa yuqal, sehingga orang Arab biasa mengatakan tariqun mu'abbad, untuk mengatakan tariqun mu'abbad, jalan yang sudah tertata bagus. Jalan yang sudah diaspal itu namanya tariqun mu'abbad. Jalan yang sudah tertata, yang sudah teratur. Atau orang Arab biasa mengatakan ba'irun mu'abbad, yaitu unta yang sudah jinak, bisa diatur. Sehingga dari makna ibadah secara bahasa saja, maka seorang hamba hendaknya merendah di hadapan Allah dan harus diatur, harus bisa diatur dengan peraturan-peraturan Allah. Itu makna secara bahasa. Harus merendah di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, tunduk kepada Allah, dan harus bisa diatur dengan aturan-aturan Allah. Ini makna ibadah. Ai mudallal. Wa fi syar'i, adapun secara syariat, ibaratun amma yajma'u kamal al-mahabbah wal khudu wal khauf. Yaitu suatu gambaran, nama yang mencakup di dalamnya kesempurnaan kecintaan, ketundukan, dan ketakutan kepada Allah. Jadi ketika kita beribadah harus mengumpulkan tiga sifat ini. Sifat mahabbah, cinta terhadap Allah. Yang mahabbah ini konsekuensinya harus mengikuti sunnah Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah sunnah Rasul. Jadi syarat ibadah mengumpulkan tiga sifat ini. Sifat mahabbah yang berkonsekuensi untuk mengikuti syariatnya Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Dan khudu', tunduk. Tahu syariat, tunduk. Patuh, wal khauf, dan takut terhadap ancaman-ancaman Allah. Atau dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalahnya Al-Ubudiyah atau dalam Majmu' Al-Fatawa pada jilid yang pertama, yang namanya al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha, min al-aqwal wal a'mal al-barizah wal khafiyah atau al-zahira al-batinah. Yang namanya ibadah adalah sebuah nama yang mencakup di dalamnya seluruh apa yang Allah cintai, seluruh apa yang Allah ridhai dari perkataan, dari perbuatan secara zahir atau secara batin. Seluruhnya. Syaratnya apa? Allah cinta dan Allah ridha. Allah cinta dan Allah ridha. Bukti Allah cintai dan Allah ridhai adalah dengan adanya aturan di dalam syariat. Dengan adanya contoh dari contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bukti Allah ridhai perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sudah Allah persaksikan diridhai oleh Allah. Siapa mereka? Sahabat. Yang Allah sifati radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha terhadap mereka, mereka ridha terhadap Allah. Sehingga dikatakan oleh para ulama tentu kaidah al-ibadah lam yata'abbadha ashabu Rasulillah fala ta'abbaduha. Satu kaidah yang besar. Bahwasanya sebuah ibadah yang dinamakan sebuah ibadah, ini ibadah, ini ibadah, tidaklah bisa disebut ibadah sampai ibadah tersebut pernah dilakukan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah. Jadi kalau ada orang, ayo kita beribadah, beramal. Amalan apa? Amalan ini, amalan itu. Ini pahalanya besar, mendatangkan rizki, mendatangkan ini, mendatangkan itu. Maka pertanyaan yang sangat singkat dan sangat jelas. Apakah amalan ini sudah pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul? Ya Allah ridhoi mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Kalau tidak ada, ya cukup. Berarti ini adalah ibadah-ibadah yang bid'ah. Seperti itu. Sangat gampang dan sangat jelas untuk membedakannya. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Kemudian Al-Imam Katsir mengatakan wa qaddama al-maf'ul wa huwa iyyak. Kalimat maf'ulun bih idhamir maf'ul munfasil iyyaka diawalkan, ya, diawalkan sebelum fi'ilnya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Ini ada jumlah fi'liyah. Sebuah jumlah, sebuah kalimat yang diawali dengan fi'il. Ada fi'il, ada fa'il, ada objek. Ada kata kerja, ada pelaku, dan ada objeknya. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Secara urutan, itu dalam bahasa Arab diawali dengan fi'ilnya dulu, kata kerjanya. Kemudian fa'ilnya, pelakunya. Baru kemudian maf'ulun bih, objeknya. Tetapi dalam ayat ini didahulukan maf'ulnya dulu. Ya, maf'ulnya dulu didahulukan. Objeknya dulu yang didahulukan. Untuk apa? Pasti ada tujuan. Karena secara kaidah asal dia harus dahulukan dulu dalam sebuah kalam bahasa Arab. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Ini maf'ulun bihnya, objeknya diawalkan. Jadi objek baru apa namanya kata kerja plus pelakunya. Maka apa fungsinya di sini? Apa tujuannya di sini? Kata Al-Imam Al-Katsir rahimahullah, wa kurrira lil ihtimam wal hasr. Diawalkan iyyaka wa kurrira dan diulangi kalimat iyyaka lil ihtimam wal hasr. Untuk perhatian. Jadi ketika kita mendengarkan iyyaka, kita harus perhatian. Iyyaka. Maka telinga kita yang bersambung kepada akal kita dan hati kita, maka kita harus perhatian. Iyyaka. Iyyaka. Harus perhatian. Yang namanya perhatian itu berarti kita harus benar-benar konsentrasi di dalam mengucapkannya, mendengarkannya. Iyyaka. Wal hasr dan pembatasan. Jadi hanya kepadamu lah na'budu, kami beribadah hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Jadi yang pertama ihtimam, kita harus perhatian dengan ucapan ini ketika kita membacanya dalam sholat ataupun yang lainnya. Ihtimam, perhatian kalimat iyyaka. Oleh karena itu salah satu sir kalimat tasydid pada iya itu penekanan iyyaka, hanya kepadamu lah na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, kemudian diulangi kalimat iya dalam bahasa Arab. Kalau ada kalimat wawu Ini wawunya namanya wawu atof, pengikutan. Jadi kalau jumlah, hanya kepadamulah kami beribadah dan meminta tolong. Seharusnya cukup seperti itu saja kan? Tetapi diulangi, iyyaka lagi. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Apa fungsinya? Nah inilah untuk supaya kita memperhatikan penekanan dan juga pembatasan. Hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamulah ya Allah kami minta pertolongan. Kalau orang sudah memahami kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tentunya dia hanya akan beribadah kepada Allah, tidak akan berbuat kesyirikan. Dia hanya akan minta kepada Allah, tidak akan minta kepada selain Allah dari perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah. Mendatangkan manfaat, mendatangkan mudharat, mendatangkan rizki, mendatangkan jodoh, ya, meluaskan rizki, menjauhi dari mara bahaya. Itu adalah urusan Allah, takdir Allah. Maka tidaklah boleh kita meminta kecuali kepada Allah. Maka fas'alullah walau an syiraki na'lih. Kata para ulama, mintalah kepada Allah. Walaupun ya minta hanya seutas tali sandal. Tali sandalnya putus. Fas'alullah, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya. Jangan lihat nilai seutas sandalnya. Seutas tali sandalnya. Tetapi doamu, mintamu kepada Allah ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a wal ibadah, doa adalah ibadah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, sesungguhnya aku dekat. Uji bud'awata da'i idza da'an. Aku mengijabai setiap doa apabila hambaku memberdoa. Falyastajibuli falyu'minu bi. Maka berdoalah hanya kepadaku. Dan mintalah dikabulkan hanya kepadaku. Bukan kepada kuburan. Bukan kepada batu. Kepada pohon dan kepada hal yang lainnya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udu'uni astajib lakum. Doalah kepadaku. Niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam adakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau, yang enggan untuk berdoa kepadaku. Itu ibadah di sini sebelum ayatnya disebutkan suruh berdoa, kemudian kelanjutannya ibadah. Berarti doa adalah sebesar-besarnya ibadah. Dan barang siapa yang tidak mau beribadah kepadaku, yaitu tidak mau minta kepada Allah, sayadkhuluna jahannam adakhirin, maka kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam dengan hinanya. Ini doa. Jadi jangan kita katakan, saya sih gak mau minta kepada Allah. Saya malu. Sebagian orang mengatakan demikian. Saya pernah dengar sendiri. Kenapa kamu tidak minta kepada Allah? Saya malu. Sudah dikasih hidup, dikasih rezeki. Masa mau minta-minta terus kepada Allah? Pernyataan seperti itu, kamu berikan kepada orang, bukan kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala rahmanur rahim. Allah itu zat yang beda dengan makhluknya. Kalau makhluk diminta benci, kalau tidak diminta senang. Tapi kalau Allah diminta senang, kalau tidak diminta benci. Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluknya. Jadi mintalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini dibahas oleh para ulama panjang lebar. Kalau sini sedikit. Di antaranya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menulis satu kitab Manairus Sa'irin, ya, yaitu berjalannya orang-orang yang mencari jalan kebenaran. Kemudian disyarah oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, di dalam satu kitabnya sampai 3 jilid, ya, yang membahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3 jilid sendiri membahas dan memanjang lebarkan, menjabarkan makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah perkara yang sangat besar. Oleh karena itu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah katakan sebagai baini wa baina 'abdi dalam hadis qudsi. Ini adalah antaraku dan diantara hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah ikhwan fillah hamdakumullah yang harus kita perhatikan. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in benar-benar kita harus ihtimam, harus perhatian, harus konsentrasi dan harus ia menjalankan konsekuensinya, yaitu al-hasr, pembatasan. Hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita meminta. Ai kata Al-Imam Al-Katsir rahimahullahu taala, makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ai la na'budu illa iyyaka wa la natawakkalu illa 'alaika. Kami tidak beribadah kepadamu ya Allah, kami tidak beribadah kecuali hanya kepadamu ya Allah. La na'budu, kami tidak beribadah kecuali hanya kepadamu ya Allah. Dengan cara yang disyariatkan olehmu ya Allah, melalui lisan rasulmu ya Allah. Wala natawakkal illa 'alaik, dan tidaklah kami bertawakal kecuali atasmu. Yang namanya at-tawakkal dikatakan oleh para ulama as-siqah, yaitu percaya. Percaya bukan hanya percaya saja, tapi percaya yang kita sandarkan nasib kita, masa depan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kita tentang surga dan neraka, tentang rizki-rizki kita, maka kita harus fitah, harus tawakal kepada Allah. Kan begitu. Bagaimana kita berusaha dengan yakin, kita berharap dengan usaha kita Allah akan memberikan balasan kepada kita berupa surga dan neraka. Layaknya kita setiap hari mencari ma'isyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqat tawakkuli." Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, "La razaqakum kama yarzuqut thair tamshi khimasan wa taruhu bitanan." Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah benar-benar akan berikan rizki kepada kalian layaknya Allah memberikan rizki kepada seekor burung yang di pagi hari pergi dari sarangnya dalam keadaan kelaparan, temboloknya kosong, paruhnya kosong, dan kembali di sore hari dalam keadaan sudah kenyang. Kenyang sudah. Dari sini berarti yang namanya kamalut tawakkal as-sa'i. Ya. Kesempurnaan tawakal kita harus menempuh jalan-jalan untuk mencarinya. Jalan-jalan untuk mencari. Itu adalah kesempurnaan tawakal. Dan yang namanya penyempurna bukan penentu. Ini harus kita ingat dua ini. Bahwasanya di antara kesempurnaan tawakal, kita harus menempuh jalannya. Tawakal kepada Allah, kita pengen rizki, tempuh jalannya. Dan kita yakin rizki minallah sudah diatur oleh Allah. Tempuh. Itu baru namanya sempurna tawakal kita. Tetapi tidak boleh pula kita mengatakan tawakal, tawakal, bismillah, bismillah. Kalau kamu gak kerja ya kamu gak dapat duit. Jangan seperti itu. Ada yang seperti itu kan? Sholat-sholat saja. Kalau kamu sholat saja kamu gak kerja ya gak bakalan dapat duit. Astagfirullahaladzim. Betapa banyak orang yang gak pernah bekerja, tiba-tiba dapat uang banyak. Coba kalau kita lahir dari anak konglomerat. Pernah kerja gak kita? Gak pernah kita. Lahir, dilahirkan di dunia, nangis, sudah menjadi anak konglomerat. Hartanya triliunan. Gak pernah bekerja, sudah jadi orang kaya itu. Banyak orang yang seperti itu. Oleh karena itu, kita katakan penyempurna. Ya. Dimana kita ingin dapat rezeki yang halal, tempuh cara yang halal. Dan sebagaimana Rasulullah SAW dulu kita pernah bacakan, membawakan hadis kursi dalam riwayat Muslim dari sahabat Himam bin Iyad, Allah Subhanahu wa taala memberikan firman-Nya kepada Rasulullah, Rasulullah naik mimbar. Inna Allah amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani Rabbi. Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mengajari kalian ilmu yang kalian belum tahu mengenai ilmu tersebut dari apa yang Allah ajarkan kepadaku. Apa itu? Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kullu Malin nahaltuhu 'abdan halalun. Setiap harta yang aku berikan kepada hamba-hambaku itu halal. Wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa, dan aku ciptakan hambaku itu hunafa. Menghindari syirik, menghindari maksiat. Hatta atathum syaitan, sampai syaitan itu datang. Fahallalat ma harrama faharrama ma halala, kemudian syaitan itulah yang akhirnya menjerumuskan manusia itu lebih memilih jalan yang haram daripada yang halal, dan lebih memilih jalan kesesatan dibandingkan jalan agama, lebih memilih kesyirikan dan kemaksiatan dibandingkan ketaatan dan tauhid kepada Allah. Syaitan, sehingga mereka adalah hizbus syaitan, kelompok-kelompok syaitan, karena mengikuti. Kalau orang yang berada di atas fitrahnya mencari harta yang halal, dia tetap tidak pernah berbuat kesyirikan dan ya berusaha menjauhi kemaksiatan, maka mereka adalah hizbullah, kelompoknya Allah yang mengikuti fitrahnya yang Allah tetapkan. Oleh karena itu, subhanahu wa ta'ala, azakumullah, senjata ampuh manusia, senjata ampuh syaitan untuk menjerumuskan manusia adalah harta ini. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu senantiasa menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Awas loh, kalau kalian begini jujur nanti gajinya cuma 4 juta toh. Lihat tuh yang korupsi 1 bulan bisa 100 juta. Kan begitu. Ditakut-takuti dengan kefakiran. Kalau kamu lurus-lurus saja dagangnya, nanti untungnya sedikit. Sudah. Bohong dikit kan gak apa-apa. Akhirnya begitu. Inilah syaitan. Menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Padahal Allah senantiasa kalau kita jujur, kalau kita berada di atas jalur ketakwaan, Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang dia tidak sangka. Min haitsu la yahtasib, dikatakan oleh para ulama, maknanya bisa dari arah yang tidak kita sangka. Tiba-tiba datang. Enggak pernah kita prediksi dapat uang segitu, dapat uang. Enggak pernah kita prediksi dapat keuntungan segitu, dapat keuntungan segitu. Dan di antara makna min haitsu la yahtasib, yaitu dari sisi yang kalian tidak mampu untuk mendatangkannya. La yahtasib, hisab, menghitung-hitung dan mampu. Jadi Allah akan datangkan kepada kita rizki yang kita tidak pernah bisa hitung-hitung, yang tidak pernah kita mampu untuk mendatangkannya. Allah berikan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dan pasti, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, tafadhol dikumandangkan adzan, nanti kita lanjutkan. قال الإمام النجاتي رحمه الله لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك. Ini adalah makna daripada إياك نعبد وإياك نستعين. Yaitu tidaklah kami beribadah kecuali hanya kepadamu ya Allah, dan kami tidaklah bertawakal kecuali hanya kepadamu ya Allah. Sehingga ini saling melazimkan. Seorang ahli tauhid harus bertawakal kepada Allah. Dan tidaklah disebut seseorang itu bertawakal kecuali harus mentauhidkan Allah. Sehingga ahlu syirik, orang yang berbuat kesyirikan adalah orang yang paling tidak bertawakal kepada Allah. Bagaimana tidak? Dia kehilangan motor, tawakalnya kepada dukun, paranormal, tukang ramal, jin. Bertanya kepada mereka, "Mbah, saya kehilangan motor. Gimana motor saya ini?" Kemudian simbah dukun ini memejamkan mata, memanggil dukun, memanggil jinnya. Dan jinnya itu nanti mengkhabarkan motornya pulan di sana dan di sana. Cip. Hanya karena motor, hanya karena sepeda, hanya karena HP, kemudian dia mengorbankan tauhidnya kepada Allah, mengorbankan tawakalnya kepada Allah. Sungguh dia telah menjual agamanya dengan harga yang sangat ringan, yang sangat rendah. Hanya karena kehilangan HP, kehilangan sedikit dari dunia, kemudian dia gugurkan tawakal kepada Allah. gugurkan tauhid dia kepada Allah. Satu, dia telah berbuat kesyirikan karena bertawakal kepada selain Allah, kepada jin, kepada dukun. Yang kedua, dia akan terlepas dari janji Rasulullah yang dijanjikan oleh Allah, termasuk dalam 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab. Di ummati sab'una alfan yadkhulul jannah bi ghairi hisab wal adab. Di umatku akan ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Siapa itu? Disifati di akhir sifatnya, wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hilang dia kesempatan emas tadi. Na'udzubillah min dzalik, wa nafidina azakumullah. Wa hadha huwa kamalut ta'ah. Dan beribadah hanya kepada Allah dan bertawakal hanya kepada Allah, ini adalah kesempurnaan ketaatan kepada Allah. Yang artinya, wa nafidin azakumullahu jami'an wa ad-din yarji'u kulluh ila hadainil ma'nayain. Seluruh agama ini kembali kepada makna ini. Makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah aku beribadah, hanya kepada-Mu lah ya Allah aku meminta pertolongan. Tauhid dan tawakal saling melazimkan. Kalau kita memang ahlu tauhid, seharusnya kitalah yang paling besar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha kama qala ba'du salaf. Ini sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf. Al-Fatiha sirrul Qur'an wa sirruha hadhihi al-kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatiha adalah intisari Al-Qur'an. Dan intisari dari Al-Fatiha adalah firman Allah taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fal awwal tabarru'un min asy-syirki wa ats-tsani tabarru'un min al-hawli wal quwwati tadhdhid ila Allah 'azza wa jalla. Maka makna iyyaka na'bud adalah berlepas dirinya kita kepada kesyirik, dari kesyirikan. Jadi menyatakan diri kita hanya beribadah kepada Allah, maka konsekuensinya kita harus berlepas diri dari kesyirikan. Itu konsekuensi. Konsekuensi. Wa tabarru'un minal hauli wal quwwati tadhdhid ila Allah. Dan kita berlepas diri dari daya dan upaya, dan semuanya itu kita serahkan hanya kepada Allah, yaitu makna la haula wala quwwata illa billah. Ini konsekuensinya kita, ikhwana fillah azakumullah, kita tidak akan menyandarkan kepada diri kita. Saya sudah saleh. Ya, tawakal itu bisa tawakal dalam amalan agama atau tawakal dalam permasalahan dunia. Tawakal dalam amalan agama, kita pengin surga, kita pengin terhindar dari neraka, amal saleh, itu tawakalnya. Beramal saleh itu bentuk tawakalnya. Walaupun ada dari makhluk Allah, hamba Allah yang belum beramal soleh sudah masuk surga. Siapa mereka? Banyak. Contohlah manusia yang baru lahir, belum baligh, belum apa. Ya, auladul muslimin da'amisul jannah, kata Rasulullah. Anak-anak kaum muslimin yang mati dalam keadaan belum baligh da'amisul jannah, akan menjadi penghuni-penghuni kecil, anak-anak kecil yang berada di surga. Bahkan dalam riwayat lain mereka diasuh oleh Abuna Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan diasuh oleh istrinya itu Hajar, Sarah. Diasuh oleh Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam dan Ummul Anbiya, ibunya para nabi, Sarah. Diasuh langsung. Dalam riwayat lain, ya'khudhu binahiyati thawbi abi fala yadkhulul jannah hatta yadkhulu ma'ah. Di mana anak-anak kecil tersebut akan mengambil ujung pakaian dari ayah ibunya atau ujung dari tangan-tangannya, ditarik-tarik dan tidak mau masuk surga sampai kedua orang tuanya masuk bersama anak kecil tadi ke dalam surga. Anak kecil belum beramal soleh sudah bisa masuk surga. Sehingga sekali lagi, ikhwan fillah azakumullah, penyempurna dari tawakal adalah kita berusaha. Pengin surga, ya berusaha dengan amalan-amalan surga. Pengin harta, ya berusaha bekerja dengan cara yang halal, kan seperti itu. Dengan tetap kita Berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, dan sekali lagi serahkan semuanya hanya kepada Allah. Bagi orang yang bertawakal, ya, dikatakan oleh para ulama, min kamali mahabbah, di antara kesempurnaan mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah, yaitu dia akan menganggap sama, iyyu'ta wa iyyumna. Kalau dia dikasih rizki atau tidak dikasih rizki, itu sama saja bagi dia. Semuanya itu takdir Allah. Semuanya dari Allah. Dia miskin, dia kaya. Semua takdir Allah. Semuanya adalah kebaikan dari Allah. Dia sakit, dia sehat. Semuanya dari Allah. Semuanya akan mendapatkan pahala dari itu. Seorang yang mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair. Rasul mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh. Ta'jub perkaranya seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua perkaranya itu jadi baik. In asabahu sarra syakara wa in asabahu dharra sabara. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur. Kalau dia ditimpa keburukan, dia bersabar. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan tidak itu, hal tersebut tidaklah terkumpul kecuali bagi seorang yang beriman. Maka berusahalah. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, sempurnakanlah dual ini. Sama saja, kita dikasih atau tidak dikasih, kita miskin atau kaya, kita sakit atau sehat, kita tetap ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah baru yang namanya cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ma'na bi ghairi ayatin minal Qur'an. Dan ini adalah makna di dalam, bukan hanya satu dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, fa'budhu wa tawakkal 'alayhi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Beribadahlah hanya kepada Allah dan bertawakallah hanya kepadanya. Dan tidaklah Rabbmu itu lalai terhadap apa yang kalian amalkan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alayhi tawakkalna. Katakanlah, dialah Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih dan lagi Maha Pengayang, yang kami beriman dengannya dan hanya kepadanya lah kami bertawakal. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Rabb Allah Subhanahu wa taala yang menguasai dan menciptakan timur dan barat. Tidak ada sesembahan yang hak diibadai melainkan Allah. Fattakhidhu wakila, dan jadikanlah Allah sebagai wakil. Apa itu wakil? Kita serahkan urusan kita, harapan kita, takut kita kepada Allah. Sehingga seorang yang sedang mendapatkan ancaman kesusahan, dia katakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Itulah seorang mukmin. Sebagaimana Rasulullah ketika mendapatkan ujian, beliau mengatakan demikian. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Sebaik-baiknya wali dan sebaik-baiknya wakil. Sebaik-baiknya zat yang kita meminta segala sesuatu kepadanya. Sebaik-baiknya zat yang kita menyembah hanya kepadanya. Yang bertawakal hanya kepadanya. Inilah ikhwan fillah azakumullah. Seorang yang ahlu tauhid, muwahhid, harus mutawakkil. Harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika hadhihi al-ayah karimah. Demikian juga ayat yang mulia ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disertakan ibadah dan tawakal. Jangan dipisah-pisahkan. Seorang yang ahlul ibadah harus ahlul tawakal. Seorang yang katanya tawakal tanpa ibadah, ya bukan tawakal. Seperti ahlul dunia, mereka kerja, tapi enggak pernah ibadah, ya enggak tawakal. Sirna tawakalnya. Wa tahawwul al-kalam min al-ghibah wal muwajahah bi kafi al-khitab wa huwa munasib li'annahu lamma athna 'ala Allah ta'ala fa ka'annahu iqtaraba wa hadara bayna yadayi Allah. Dan di sini dalam awal-awal ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan dhamir ghaib, kata ganti ketiga. Kemudian pada ayat ini diganti dengan kata ganti kedua. Iyyaka, hanya kepadamu. Kalau ayat sebelumnya kan, alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Segala puji hanya bagi Dia Allah. Kemudian pada ayat ini menggunakan dhamir khitab hanya kepada-Mu lah. Kenapa? Li'annahu lama asna 'ala Allah, karena ketika kita memuji kepada Allah, faka'annahu iqtaraba wa hadara baina yadayillah, maka seolah-olah kita sedang mendekat dan sedang menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falihadza qala, oleh karena itu Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itulah inilah seseorang yang bisa memaknai mentadaburi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan mengamalkannya, itulah seorang yang muhsin, yang mendapatkan ihsan. Yang Rasulullah SAW ditanya ketika apa itu ihsan, mal ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan kalaulah kamu tidak bisa, dan memang tidak bisa kita di dunia melihat Allah, fa innahu yarak, maka yakinlah Allah melihatmu. Seolah-olah kita melihat Allah, dan kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini, maka yakinlah Allah melihatmu. Dan harapkanlah kita bisa melihat wajah Allah nanti di akhirat kelaknya. Ya, itulah nilai ibadah yang tertinggi. Nilai ibadah yang tertinggi adalah semua ibadah yang dia lakukan ittigha'a wajhi rabbihil a'la, mengharapkan wajah Rabb yang maha tinggi. Mengharapkan wajah Allah. Kalau ada orang enggak mungkin. Enggak mungkin kata siapa? Kalau kamu ngaku cinta terhadap Allah, pasti kamu ingin melihat wajah Allah. Sebagaimana kalau kamu cinta terhadap, ya, na'udzubillah min dzalik, artis misalkan. Orang awam biasa senang artis. Kan pengennya lihat, gimana sih wajah artis. Ini kamu ngaku cinta terhadap Allah, tetapi tidak mau melihat wajah Allah. Tidak mengharapkan wajah Allah. Saya khawatir, jika orang-orang yang tidak meyakini kaum mukminin di surga bisa melihat wajah Allah, maka sebagaimana Allah katakan, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Khawatir. Mereka termasuk yang mahjubun, tertutup dari melihat wajah Allah. Tidak bisa melihat wajah Allah. Termasuk di antara orang-orang kafir yang dihalangi untuk melihat wajah Allah. Tsumma innahum lasalul jahim, kemudian mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, kemudian dikatakan inilah dulu yang kalian dustakan. Kalian tidak beriman bisa melihat wajah Allah di surga, kalian pun tidak bisa melihat wajah Allah, dan kemudian kalian masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Maka yakinlah, dengan seyakin-yakinlah sebagaimana ini keyakinan seorang muslim, ibadah kita semuanya adalah kita mengharapkan bisa melihat wajah Allah di surganya kelak nanti. Ini adalah kenikmatan di atas kenikmatan surga. Kenikmatan yang mengalahkan kenikmatan surga, yaitu bisa melihat wajah Allah tentunya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemahamuliaannya, dan berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan apapun. Laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Demikian. Harus kita yakini. Tidak boleh ragu sedikit pun. Tidak boleh ragu. Barang siapa yang dia ragu terhadap perkara yang sangat tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Afillahi syakkun? Apakah kalian ragu terhadap Allah? Qadiris samawati wal ard, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, kalian ragu tidak bisa melihat Allah nanti di surga? Konsekuensinya pun diancamkan. Jadi harus yakin, seyakin-yakinnya, lebih yakin dari apa yang kita lihat sekarang, lebih yakin daripada apa yang kita dengar, dari apa yang kita ucapkan. Keyakinan ini harus ditanamkan ke dalam diri kita. Itulah orang yang beriman, yu'minuna bil ghaib, yang beriman terhadap perkara yang ghaib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.